Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu, artinya kita memuji kepada Allah dari segala kejahatan yang ada di dalam jiwa kita, karena kita selalu bersuuzon ataupun berburuk sangka. Untuk itulah kita selalu disuruh oleh Allah dan Rasulnya untuk mengucapkan puji syukur kepada Allah agar kita dijauhkan dari kekhilafan, yang mana kekhilafan itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Masuklah kita kepada ayat 44 dari surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, bil bayyinati wazzubur, wa anzalna ilaikal dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Artinya, keterangan-keterangan ataupun mukjizat dan kitab-kitab dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Ayat ini adalah sangat terkait dengan pertemuan kita yang telah lalu, yaitu terkait dengan ahli zikri. Maka artinya, maka bertanyalah kepada ahli zikir tentang keterangan-keterangan dan kitab. Arti bayyinat adalah perkara jelas dan terang, di mana tidak ada seorang pun meragukannya. Baik itu berupa bukti kebenaran, risalah, seperti mukjizat yang menantang orang-orang yang berdusta agar mendatangkan seperti itu, atau dia merupakan ayat-ayat kauniyah yang memalingkan makhluk kepada wujud pencipta, seperti tanda-tanda malam, siang, matahari, bulan, serta bintang. Sedangkan zuhur artinya adalah kitab-kitab yang telah tertulis. Biasanya sesuatu yang tidak tertulis kecuali jika dia berharga karena dikhawatirkan akan hilang. Maka karena ditulis itulah menjadikan sesuatu itu yang sangat berharga. Di sini tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada kita untuk mengatur segala aktivitas kehidupan kita. Ketika Allah berfirman, yaitu wa anzalna ilaika dzikra, itulah ayat Allah turunkan. Apa adzikra? Adzikra di sini adalah Al-Qur'an, litubayyana linnas, agar manusia itu dapat dengan Al-Quran menjelaskan sisi-sisi kehidupannya yang sudah begitu rumit, atau sisi-sisi kehidupannya walaupun belum rumit, bahkan tentang kebaikan, bagaimana kebaikan itu sebetulnya harus dijalankan, bagaimana kerumitan itu atau keburukan itu mesti dihindari. Dengan menghindarnya itu adalah menjadi sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti litubayyina. Artinya apa? Allah ingin menjelaskan. Bagaimana Allah ingin menjelaskan? Maka Allah turunkanlah Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita dapat mengatur kehidupan kita di dunia ini dengan diterangi oleh Al-Quranul Karim. Wah. Untuk itulah kita diingatkan juga kembali bagaimana menerangkan itu dapat diterangkan oleh Al-Quran, tentunya atas dasar keimanan kita kepada Allah, sehingga kita dapat mensahuti firman-firman Allah ini atas dasar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada narasumber kita, Ustadz Ahmad Perdana. Kami persilahkan untuk menjelaskan lebih luas lagi. Iya, terima kasih Ustadz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, kembali di dalam ayat 44 ini sebagai penjelasan lanjutan dari ayat 43, ayat yang sudah kita jelaskan kemarin, bahwa Allah Subhanahu wa taala memaparkan informasi kepada kita tentang petunjuk yang Ia berikan, bahwa untuk menjalani kehidupan ini manusia bisa melihat bagaimana tindak tanduk yang dilakukan oleh para rasul, dan mereka adalah para manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk kepada manusia untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Nah, tidak hanya itu saja, Allah juga sudah memberikan gambaran tentang kekuasaannya, tentang kebenarannya, dengan mengatakan bil bayyinati, dengan segala bayyinat, sesuatu yang memang sudah keterangan-keterangan yang jelas, ya. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa bayyinat di sini ditafsirkan dengan mukjizat, ya. Sudah cukup gambaran tentang kebenaran para rasul, tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala melalui mukjizat-mukjizat yang memang sangat kita kagumi. Siapa yang tidak tahu bahwa Nabi Musa memiliki mukjizat tongkat yang mampu membelah lautan, tongkat yang mampu berubah menjadi ular. Ya, semuanya mengetahui dan semuanya sangat terpana dengan kehebatan Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang tidak tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam memiliki mukjizat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, mampu menghidupkan orang yang sakit. Nabi Musa memiliki kehidupan mampu menghidupkan orang yang menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang yang mati. Dan semua kita juga tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki mukjizat yang begitu sangat banyak, dan yang terbesarnya adalah bagaimana Rasulullah diberikan amanah untuk menyampaikan Al-Qur'an yang berisi petunjuk hidup dan bimbingan kepada umat manusia. Waz-Zubur, juga kitab-kitab terdahulu juga ada Allah berikan. Wa anzalna ilaika dzikra, semuanya ini apakah para rasul, apakah kitab-kitab, apakah mukjizat yang sudah kita ketahui bersama, itu sebenarnya fungsinya adalah zikra, ya. Walaupun di sini maknanya khusus zikra ini adalah Al-Qur'an, tetapi kalau kita coba untuk memahaminya, bahwa kitab yang ada, para rasul, bukti mukjizat yang ada, itu adalah untuk mengingatkan manusia kembali tentang bagaimana kebenaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak perlu untuk diragukan. Jadi sebenarnya Allah dengan sangat kasih sayang, ya, dengan maha kebijaksanaannya sudah memberikan petunjuk bagi kita di dalam kehidupan ini. Siapa yang mau kamu sembah sudah dijelaskan, yaitu aku. Innama anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Hanya akulah Tuhan yang harus kamu sembah, bukan Tuhan lainnya. Ya, siapa yang harus diikuti itu juga sudah dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sebagai petunjuk, sebagai contoh yang harus diikuti, yang membawa kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana kehidupan ini harus kamu jalani? Sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Jangan bingung, jangan merasa kepening, jangan merasa bimbang, karena semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala arahkan untuk kebaikan kehidupan kita. Allah sudah memberikan fasilitas yang cukup lengkap kepada kita. Allah sudah memberikan berbagai peluang dan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kehidupan ini. Tinggal sekarang bagaimana usaha kita untuk meningkatkan kualitas kita sebagai manusia dan untuk meningkatkan kuantitas ibadah kita, sehingga akhirnya orang lain juga akhirnya mengerti mana kebenaran-kebenaran yang seharusnya diikuti dan dijadikan pegangan di dalam kehidupan ini. Nah, Ustaz Fajrul, kenapa di dalam akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala'allahum yatafakkarun, agar mereka itu mampu berpikir? Apa sebenarnya yang Allah inginkan dalam ayat ini? Ya, terima kasih Ustaz Perdana atas pertanyaannya. Ayat ini ketika Allah berfirman untuk menutupi ayat dari 44 ini, wala'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan kata Allah mereka itu dapat memikirkan, artinya dapat memikirkan ini dapat mengambil makna apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus mereka pikirkan adalah keadaan Rasulullah SAW sebelum pengutusan beliau sebagai Rasul. Beliau tidak dikenal sebagai seorang orator atau sastrawan atau penyair. Juga tidak pernah diketahui bahwa beliau adalah seorang penulis atau pelajar. Hal ini sama sekali tidak pernah diketahui selama 40 tahun umur beliau. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk berpikir dan menyadari hal ini, karena hal ini tidak masuk akal jika kejeniusan Rasulullah diakhirkan hingga umur ini dan beliau tidak melihat kaumnya bergelimpangan yang di sekelilingnya. Ayahnya wafat di saat beliau masih dalam kandungan. Kemudian ibunya wafat ketika beliau masih kecil dan kakeknya juga wafat. Lalu siapa yang menjamin kehidupan mereka? Maka Allah sekali lagi mengatakan wala'allahum yatafakkarun. Bukan berarti kematian orang tua itu kita hidupnya terpuruk, tapi kita harus bangkit sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Apa itu wala'allahum yatafakkarun? Bagaimana kehidupan Rasulullah sudah tidak melihat orang tua karena masa kandungan Rasulullah meninggal, orang tua Rasulullah meninggal. Kedua, ketika masih kecil ibunya pun meninggal. Tapi begitulah Allah berikan dalam perjalanan kisah hidup Rasulullah ini agar kita dapat memikirkan sebabnya apa? Karena Allah telah menurunkan Al-Qur'an agar apa? Litubayyana linnas. Itulah yang perlu kita ambil kesimpulannya dalam kehidupan ini, agar kita dapat berpedoman betul-betul kepada apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Qur'an, supaya menjadi sisi kehidupan kita yang begitu mendalam, dalam arti kata sebagai pedoman hidup kita dengan sisi-sisi kehidupan yang lainnya yang begitu banyak bermacam ragamnya. Tapi janganlah kita lupakan Al-Qur'an, karena Allah menyarankan kepada kita wala'allahum yatafakkarun. Jadi pikirkanlah, ini bukanlah kejeniusan yang bersumber dari Rasulullah, akan tetapi adalah merupakan perintah dari langit. Artinya Allah sudah memerintahkan hal tersebut. Kita juga sudah diperintahkan melalui firman-firman Allah agar kita menjadi manusia yang dapat mengabdi, menjadikan sebuah ketaatan kita kepada Allah, ya dari aktivitas-aktivitas kita sekecil apapun, kita jangan sampai tergelincir kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Ahmad Perdana. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.